berbanding lurus dengan masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah, artinya dia tidak ingin hidup. Saya mau tanya pada Anda, Anda ingin punya masalah atau ingin tidak ingin punya masalah? Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Oh, baik. Siapa yang ingin punya masalah? Angkat tangan. Saya aminkan. Hah? Ayo. Wah, Anda ini gak jelas. Luar biasa. Pemirsa, saya berhadapan dengan orang-orang yang tidak jelas. Diangkat, tidak mau. Diturunkan, tidak mau. Kasih masalah, tidak mau. Tidak dikasih masalah, tidak mau. Anda maunya apa? Ini makhluk wallahu a'lam. Mustahil. Anda ke rumah, ada masalah. Anda ke sini pun akan ada masalah. Ada yang tidak masuk bagian depan, ada yang di tangga, ada yang di bawah, ada yang di jalan. Tapi semua itu diberikan untuk meningkatkan kualitas kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah semakin sujudnya enak, antum kebanyakan sujud di karpet, Allah pindahkan ke aspal untuk mendapati sujud yang terbaik. Antum kebanyakan sujud di aspal, pindah ke karpet. Ada yang merasakan di tangga. Demi Allah, Anda mendapatkan sensasi kekhusyuan yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Itulah yang diinginkan. Jadi jangan lihat keadaannya, lihat bagaimana nikmat, manfaat yang bisa kita raih dari itu. Jadi kalau sedang punya masalah, berbahagialah. Karena saat itulah Anda akan dinaikkan statusnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di rumah suami istri punya masalah, bahagia. Jadi begitu istri mengatakan, "Pah, kita punya masalah." "Alhamdulillah, Ma." Status hidup kita akan diangkat oleh Allah. Masya Allah. Enak seperti itu. "Pah, ini buat besok belum ada makanan." "Alhamdulillah, Ma." Allah memberi jalan bagi kita untuk berdoa kepadanya. Indah. Pulang ke rumah, "Kenapa, Pah, cemberut?" "Gaji belum keluar, Ma." "Alhamdulillah, Pah." Oh, masya Allah. Hidup kita akan diangkat oleh Allah. Bukankah dengan itu kita akan rajin sholat dan berdoa kepada Allah? Kalau cara berpikir begitu, enak, Pak. Walaupun itu tidak mudah. Ustadz juga begitu. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Itu jarang. Ini live ya? Aduh, kita selesaikan di rumah, Bun. Satu. Sama dengan tenang. Bismillah. Lihat baik-baik. Fala khaufun, tidak ada gelisah, tenang. Hukum hidup, kembalikan. Wala nabluwannakum bisyai, setiap yang hidup kami berikan ujian untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Apa ujian pertama? Minal khauf, gelisah. Khawatir. Di rumah gelisah, di kantor gelisah, di jalan gelisah, bahkan ke masjid kadang gelisah sebelum masuk ke masjid. Maaf, berhadapan dengan sekolah gelisah, di kampus gelisah, wajar. Tapi hebatnya, Allah berikan keluar dari hukum umum ini khusus bagi ahlin hudan. Ahli hudan. Apa itu? Orang yang mengambil hudan dari Allah. Faman tabi'a hudaya fala khauf. Harusnya dapat khauf. Tapi karena dekat dengan hidayah Allah, fala khauf. Begitu ada khawatir, hilang. Bukan enggak khawatir. Ada khawatir, hilang. Ada khawatir, tenang. Ke kantor khawatir, ada ketenangan. Di jalan khawatir, tiba-tiba ada ketenangan. Jadi saking dahsyatnya, setiap peluang akan menghadirkan kekhawatiran, kegelisahan, seketika itu hudan melekat pada dirinya. Tenang, tenang, tenang, tenang. Satu. Jadi nanti, kalau Anda dalam hidup kebanyakan khawatirnya, jarang mendapatkan ketenangan, maaf, kedudukan Anda tinggi, harta melimpah, saran saya coba Anda merenung. Mungkin barangkali, bukan Anda kurang tinggi jabatan, bukan Anda kurang kaya harta, Anda kurang dekat dengan hudan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting teman-teman. Kaya tanpa ketenangan itu tidak nyaman hidup. Miskin tapi ada ketenangan itu kadang-kadang memberikan kenyamanan dalam kehidupan. Saya mau Anda berikan pilihan, tapi jangan maksa pilih yang ketiga. Awas. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada yang ketiga. Awas, enggak ada yang ketiga, enggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ah, susah. Saya enggak akan tanya lagi, udah. Siapa yang mau punya masalah? Siapa yang tidak ingin punya masalah? Kaya tapi gelisah, miskin tapi tenang. Dah, dua. Walahum yahzanun, tidak pula bersedih, tidak sedih. Tidak sedih, persamaannya senang. Masya Allah. Bahagia, gembira. Di sini senang, di sana senang, di rumah senang, di kantor senang, di masjid senang, tenang, senang. Janji yang kedua, ketika Adam diturunkan, Allah sudah berjanji pada Adam dan seluruh keturunannya. Dari mana kalimat semua keturunannya menggunakan man? Man. Siapa yang mengikuti pedoman hidup yang saya turunkan, saya jamin hidupnya tenang dan senang. Jadi seharusnya misi hidup kita di dunia ini tidak banyak kegelisahan. Tidak banyak kesedihan. Harusnya kita jalani dengan tenang. Kita jalani dengan senang. Bahkan maaf, setiap ada kesulitan pun, saking inginnya Allah mudah hidup kita, setiap ada kesulitan disandingkan dengan solusi yang paling mudah. Turun ayat, inna ma'al asri yusra. Turun ayat, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan hidup Anda mudah, tidak menginginkan hidup Anda susah. Jadi kalau Anda setiap hari tidak tenang, setiap waktu di setiap tempat kurang tenang, cek, barangkali Anda cukup jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Adam, Hawa mengikuti ini. Dijalin kehidupan oleh keduanya. Mendapati apa yang dijanjikan.